الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya dan buatnya kita memuji dan menyanjung. Dan dia Allah azza wa jalla yang patut dan berhak untuk menyanjung segala sanjungan dan pujian hamba ini. Karena kita mengetahui bahwa tidak ada sekecil apapun dari nikmat kecuali dia Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan dan menganugerahkan. Maka atas dasar ini dialah yang patut dan pantas untuk menyandang segala sanjungan dan pujian. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menebar syariat Allah azza wa jalla, mengajarkan dan membimbing umatnya ke jalan keselamatan di dunia, lalu kemudian perjalanan keselamatan di dalam surga, bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai umatnya yang lapang dada menerima segala bimbingan-bimbingannya dan memiliki kesiapan di dalam hidup untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam semua hal. Dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, beliau adalah sebaik-baik teladan. Dalam hal kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka beliau alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baik teladan. Di saat hidup berhubungan antara sesama, baik terhadap orang muslim dan orang kafir, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam sebaik-baik teladan. Dan jikalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia ini, maka beliau teladan yang telah meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, pada malam hari ini saya mengajak untuk berbicara pesan Aisyah radhiyallahu taala anha di saat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu meminta kepada beliau. Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, uktubi li kitaban tusini fihi wala tuktiri alaiya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu meminta, tulislah buatku sebuah wasiat yang engkau menasihati aku padanya, dan jangan engkau memperbanyak nasihat itu, kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menulis buat Muawiyah bin Abi Sufyan. Tulisannya berbunyi, ila Muawiyata salamun kafahu Allahu ma'unatan nas salamun alayka amma ba'du fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Muawiyah, untuk Muawiyah, keselamatan atas engkau. Amma ba'du, maka sungguh kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku telah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nasi kafahullahu ma'unatan nas. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim fil Hilyah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Aku telah mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, keridhaan Allah Azza wa Jalla dengan kebencian manusia, di hadapan kebencian manusia, di atas ketidaksukaannya manusia, barang siapa yang mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla di saat orang-orang, di saat manusia benci dan tidak suka, maka Allah Azza wa Jalla akan mencukupi dia dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kecukupan kepadanya dari manusia, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa yang mencari ridhonya manusia dengan kebencian Allah Azza wa Jalla, mencari kesenangan, keridhaan manusia, tetapi Allah Azza wa Jalla membencinya, apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla akan menyerahkan urusannya kepada manusia, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sungguh kalimat yang sangat agung. Mari kita mengkajinya. Mari kita mendalaminya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Karena mau tidak mau, kita harus berhadapan dengan ini semua. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, di sana ada ridhonya Allah Azza wa Jalla, dan di sana ada ridhonya manusia. Jikalau seseorang mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla, tentu dia akan terbentuk di dalam hidupnya untuk selalu terbingkai dengan syariat Allah Azza wa Jalla, baik dia seorang diri ataupun dia bersama keluarganya ataupun dia bersama masyarakatnya, maka dia akan selalu terbingkai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ridha Allah Azza wa Jalla yang akan dikejar. Namun jikalau ridha manusia yang akan dicari, banyak pendorongnya ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Yang paling tertinggi dan yang paling lurus adalah mencari ridhonya manusia untuk mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Apa ada? Jawabannya ada. Bagaimana bentuk bahwa kita ingin mencari ridha Allah dengan ridhonya manusia? Di dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan sebuah kaidah hidup untuk kemudian kita bisa mencari ridhonya Allah melalui ridhonya manusia. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dari makhluk ini dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebuah kaidah untuk kemudian kita jadikan sebagai patokan dan tolak ukur untuk mencari ridhonya Allah dengan mencari ridhonya manusia. Betapa banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang nilai dari keridhaan kedua orang tua. Bahkan Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridhallah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah pada keridhaan kedua orang tua. Salah satu contoh bahwa kita akan mendapatkan ridhonya Allah di saat kita meraih ridha makhluk ini, yaitu mencari ridhonya kedua orang tua. Namun ma'asyiral muslimin yang saya hormati, tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kita tidak boleh mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla dengan keridhaan kepada kedua orang tua dengan cara bermaksiat kepada Allah. Tidak menutup kemungkinan kedua orang tua kita menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Maka di saat kita ingin mencari ridhonya Allah, maka di saat itu kita tidak boleh taat kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua itu menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, jikalau kedua orang tua itu menyuruh kita sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka wajib bagi kita seorang anak untuk mentaatinya, dan kita termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gambaran terkait dengan mencari ridhonya manusia untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kaitannya seorang istri. Di saat dia bermuamalah bersama suaminya, hak yang paling besar di pundak seorang istri adalah hak suaminya lebih besar dari hak kedua orang tuanya. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Jika saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa betapa besar hak seorang suami di hadapan barakallahu fikum istrinya. Maka jikalau seorang wanita itu adalah wanita yang soleh, maka dia berusaha untuk mencari ridhonya Allah Azza wa Jal dengan mencari keridhaan sang suami. Bagaimanapun juga bahwa dia seorang istri, tidak boleh mencari ridhonya Allah dengan melalui ridhonya suami, tapi dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gambarannya? Kalau seorang suami menyuruh sang istri keluar rumah berdandan, memakai minyak wangi, atau kemudian memperlihatkan yang itu semestinya diberikan kepada sang suami, di saat sang istri itu mentaati karena ingin mengejar ridhonya Allah Azza wa Jalla, justru dia sedang bermaksiat kepada Allah sebagaimana sang suami telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla di saat memerintahkan istrinya keluar dengan cara demikian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di sana ada pintu mengejar ridhonya manusia untuk mengejar ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ada pintunya, barakallahu fikum. Yang kedua pembahasannya, mengejar ridhonya manusia semata, tidak mau peduli ridha Allah atau tidak ridha. Maka ini dua penyebab atau kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama karena tamak apa yang ada di tangan manusia, ingin mendapatkannya, ingin memperolehnya, ingin apa yang dimiliki oleh manusia dia memilikinya, ingin apa yang dimiliki oleh manusia dia bisa menggenggamnya atau dia bisa memperoleh dan mendapatkannya, sehingga dia tidak mau peduli Allah Azza wa Jalla ridha akan hal itu atau tidak ridha. Yang penting dia mengejar kesukaan, kesenangan, keridhaan manusia, maka Allah akan berlepas diri darinya. Allah Azza wa Jalla tidak akan mempedulikannya. Allah Azza wa Jalla akan menyerahkan dia kepada manusia yang dicari ridhonya, yang dikejar ridhonya, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Persoalannya bukan kecil ternyata. Karena mesti kita akan terjatuh dalam banyak perkara di saat kita tamak, punya ketamakan untuk mengejar, mencari, memperoleh, mendapatkan apa yang di tangan manusia. Kita tidak mau peduli dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mau melihat lebih terhadap apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting dia suka. Yang penting dia nerima. Yang penting dia memberikan senyum. Dia senang. Ini adalah sebuah kejahatan sesungguhnya dalam pandangan agama. Cukup hukuman bagi dia atau bagi kita yang mendapatkan atau yang punya seperti ini tabiatnya di dalam hidup. Wakalahu Allahu ilan nas. Allah akan menyerahkan urusannya kepada manusia. Apa yang bisa diperbuat oleh manusia yang fakir? Maka dalam sebuah ungkapan, termasuk dari dha'fil yakin, kelemahan keyakinan seseorang, di saat menjadikan manusia itu senang dan suka dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting orang nerima dia, Yang penting orang menyanjung dia, memuji dia, atau mungkin memilih dia dengan tanpa mempedulikan aturan-aturan agama atau memperhatikan kecintaan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah gambaran dari kelemahan keyakinan yang ada pada diri seseorang. Ini satu. Yang kedua, termasuk dari bentuk dan gambaran keyakinan seseorang itu lemah, lemah, dan lemah, yaitu dia menyanjung dan memuji manusia ala rizkillah, di atas rezeki Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuknya? Kalau dia diberi oleh seseorang, jempolannya diangkat, lalu kemudian disanjung, lalu kemudian dipuji, dia adalah orang dermawan, lupa kalau ternyata dia bisa memberi karena Allah Azza wa Jalla. Semuanya dinisbatkan dan dikaitkan rezeki itu kepada manusia, padahal manusia itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara saja untuk sampainya rezeki itu kepada dia. Tapi karena sudah salah langkah pertama mencari ridhonya manusia, maka semua yang diberikan oleh manusia itu tidak lagi dihubungkan dengan Allah, tetapi berhenti pada manusia itu karena cintanya yang dikejar, karena kemauannya yang dilakukan, karena keridhaannya yang dicari, sehingga tidak lagi terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Dia yang dielukan, dia yang diangkat, dia seolah-olah berbuat di dalam hidup, dia satu-satunya, dia lepas dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kesalahan yang sangat fatal di dalam hidup. Kita harus berbenah. Manusia mungkin memberikan kita 100 atau 1000 atau 2000, maka ketahuilah bahwa dia adalah jembatan saja. Dia adalah penghubung saja. Yang memberikan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalaupun dia punya kemampuan, tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan, tidak merestui, tidak pernah akan sampai. Barakallahu fikum. Contoh yang lain saja. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa termasuk min a'zami junudillah, termasuk dari tentara-tentara Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia adalah para malaikatnya. Para malaikatnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, yang Allah Azza wa Jalla telah titipkan tugas-tugas dan makhluk yang punya kemampuan yang sangat barakallahu fikum. Salah satu contoh, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa arasnya Allah dibawa oleh 8 malaikat. Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang malaikat satu dari pembawa aras itu, yaitu pundaknya dengan daun telinganya yang paling bawah ini jaraknya antara langit dan bumi. Kita bisa membayangkan barakallahu fikum. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa beliau telah melihat bentuk asli dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayap, kata Rasul alaihi salatu wassalam, menutup ufuk satu sayapnya. Tentara Allah Azza wa Jalla yang paling besar, yang paling punya kekuatan, tapi mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa restu dan izin dari Allah Azza wa Jalla. Mereka harus tunduk, mereka harus berjalan, mereka harus patuh terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla buat mereka. Bagaimana lagi manusia yang lemah ini? Mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesalahan yang sangat fatal di dalam hidup kita. Di saat kita berupaya mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya mereka, mencari cintanya mereka, walaupun dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, iradat, kemauan manusia itu tidak mungkin akan bisa dicapai oleh seseorang. Orang punya banyak kemauan-kemauan dan keinginan, iradat, yang kita bila ingin mengejar kemauannya banyak orang, hancur hidup kita. Kita pertama tidak akan pernah punya kemampuan, kemudian kita akan diinjak-injak di belakang hari. Sekarang, ya, besoknya berubah. Punya keinginan terus berubah. Itulah manusia. Kalau seseorang mengejar cintanya, kalau seseorang mengejar ridhonya dengan tanpa memperhatikan keridhaan manusia, maka Allah Azza wa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berlepas diri darinya. Kalau Allah berlepas diri dari kita, apa yang bisa diperbuat oleh manusia? Tidak akan ada barakallahu fikum yang mereka bisa perbuat, karena manusia ini adalah fuqara'u ilallah. Mereka adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berbenah, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahwa apa yang kita lakukan untuk mencari nafkah buat kedua istri kita dan buat anak-anak kita, maka itu merupakan kewajiban yang harus kita luruskan niat padanya. Satu, yang harus kita tanamkan keyakinan padanya bahwa yang akan menggaji atau yang memberikan bulanan atau seterusnya, mereka itu hanya sebagai jembatan saja. Semuanya itu adalah Allah Azza wa Jalla yang membaginya. Allah Azza wa Jalla yang memberinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaruniawinya. Kalau seseorang benar-benar berada pada keyakinan seperti ini, dia tidak pernah akan mencela manusia di saat manusia tidak memberinya. Dia tidak akan pernah mencela. Kemarin dia sanjung, dia puji karena dibantu, diberikan jalan keluar. Tapi ketika suatu saat dia menemukan orang yang tidak membantunya dalam kondisi orang yang dimintai bantuan itu mampu, maka mulai sudah mencela, mencerca, menghina, merendahkan, menuding, menuduh dengan tuduhan-tuduhan barakallahu fikum, bahi, pelit, kikir, berbagai macam tudingan dan tuduhan karena dia tidak dapat dari manusia. Sungguh betapa kerdilnya jiwa seseorang hamba yang demikian sifatnya. Kalau itu yang ada pada diri seseorang, Allah Azza wa Jalla akan mencabut bantuannya, pertolongannya, lalu diserahkan hidupnya kepada manusia. Sungguh betapa kerdilnya kita kalau demikian hidupnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu, tentu min babin nasihat, bab nasihat, kita saling ingat mengingatkan bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam pesannya kepada sahabatnya yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam lafaz yang lain, kita dengarkan lafaz hadisnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhun nasa. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mencari ridhonya Allah walaupun manusia itu benci, tidak suka. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, satu keutamaan yang diberikan oleh Allah radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya dan Allah menanamkan keridhaan kepada manusia. Allah yang menanamkannya. Tapi kalau kita memaksakan diri mencari ridhonya manusia, kita akan terjungkir balik. Mereka dalam bermaksiat mau tidak mau, karena kita ingin mencari ridhonya mereka, kita harus bermaksiat bersama mereka. Bukankah ini adalah malapetaka? Bukankah ini bentuk pelelangan terhadap agama kita? Lalu bagaimana kita akan memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla dengan cara-cara seperti itu? Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jikalau seseorang benar-benar mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla walaupun manusia itu benci, Allah akan meridhoinya dan Allah akan menanamkan keridhaan kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, tetapi umatnya ridha kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian para sahabat Nabi yang terdidik untuk mengejar ridhanya Allah Azza wa Jalla sampai pada hari ini. Ketika Abu Bakar disebut radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Aisyah disebut radhiyallahu ta'ala anha, bukankah ini adalah sebuah penanaman keridhaan dari Allah pada diri manusia? Jawabannya iya. Barakallahu fikum. Maka ini yang harus kita jadikan sebagai patokan di dalam hidup, karena mau tidak mau kita akan berhadapan. Ini adalah syariatnya Allah dan ini adalah aturan-aturan yang dibikin oleh manusia, yang sedang dilakukan oleh manusia, atau adat istiadat atau budaya yang sedang berlangsung. Ini dia. Sekarang kita berada di tengah-tengah. Kemana kita? Kecenderungan, kalau kita cenderung ingin memperjuangkan budaya, ingin memperjuangkan adat, ingin memperjuangkan kemauan manusia, jangan sampai kita lepas di situ ada syariat yang maha kuasa. Coba dicari, adat istiadat itu bertentangan atau tidak dengan syariat Allah? Kalau tidak bertentangan, lakukan, kerjakan, karena mengerjakan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menjumpai adat, budaya, aturan di masyarakat itu bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, maka jangan sekali-kali kita bertahan mempertahankan adat istiadat, budaya, atau kemauan masyarakat. Jangan. Kita salah dalam pandangan Rabb kita. Kita keliru dan kita berada dalam malapetaka. Bagaimana kalau kita lebih mementingkan itu untuk mengejar ridhonya manusia, tetapi Allah Azza wa Jalla membenci kita, ma'asyiral muslimin, Allah akan berlepas diri dari kita. Allah Azza wa Jalla akan menyerahkan kita kepada manusia. Dalam hadis Aisyah, Allah akan marah kepada kita. Kedua, Allah akan menanamkan marah kepada manusia, menanamkan kemarahan di jiwa mereka. Ya, mungkin di babak pertama Anda dilulukan, tapi sebentar Anda akan diinjak-injak oleh mereka. Kalau kita mengejar barakallahu fikum keridhaan dan kesenangan mereka dengan melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seseorang mengejar apa yang ada di sisi Allah walaupun mungkin manusia itu tidak suka dan benci, Allah akan menanamkan kecintaan pada mereka. Loh, kok bisa? Iya, sabar. Coba sabarkan diri. Engkau akan bertemu, oh ternyata memang bapak itu orang benar-benar soleh. Dia menjaga diri tidak seperti itu. Dia cuma cari, iya, anunya orang-orang kaya didekati, orang punya didekati, orang miskin. Wah, mulai sudah jadi bahan omongan. Tapi di saat seseorang benar-benar memegang prinsip agamanya, Allahu Azza wa Jalla yang akan meridainya. Dan Allahu Azza wa Jalla menanamkan keridhaan kepada manusia. Tapi kan kita ini sering tertipu. Tidak sanggup untuk menunggu janji-janji, kepinginnya instan di dalam hidup. Ini ada, nampak. Itu nampak. Terhormat, nampak. Terus demikian. Barakallahu fikum. Itu maunya kita. Semoga Allah jauhkan saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dari itu semua. Allahumma amin. Allahumma amin. Maka mari kita bersama-sama untuk memegang prinsip di dalam hidup. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk kemudian mengulanginya lagi, mungkin akan bisa menjadi bekal kita untuk kita tidur atau mungkin berangkat, berusaha, bekerja. Saya ulangi lagi, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nasi radiyallahu anhu wa arda anhu nasa. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kebencian manusia, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia tetapi Allah menyukainya, dia cari ridhanya Allah Azza wa Jalla walaupun manusia tidak menyukainya, maka dua nilai hidup yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, Allah akan meridainya. Kedua, Allah Azza wa Jalla akan menanamkan keridhaan di hati manusia. Insyaallah tidak sulit untuk dijadikan bekal biiznillah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keberikutnya, wa manil tamasa ridon nasi bisakhatillah. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia tapi dengan kebencian Allah Azza wa Jalla, Allah tidak menyukainya, Allah mengharamkannya, Allah tidak membolehkannya, Allah melarangnya, tapi dia kejar dengan itu semua keridhaan manusia, karena mungkin manusia melaksanakannya, karena mungkin manusia ingin agar dia berbuat demikian, atau mungkin karena dia takut, tidak berani untuk dicela, dicerca oleh masyarakat, sampai dia mengejar keridhaan manusia dengan kebencian Allah. Dengarkan hukumannya dari Allah Azza wa Jalla. Dua juga. Satu, Allah akan murka kepadanya. Allah Azza wa Jalla akan memurkainya. Dan yang kedua, Allah akan menanamkan kebencian di hatinya manusia. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga pesan Nabi alaihi salatu wassalam ini kita bisa jadikan sebagai selalu tolak ukur di dalam hidup di saat kita melangkah. Karena semua bentuk ketaatan yang terbimbing dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, itulah yang akan menjadikan Allah itu ridha. Kalau di saat kita melaksanakan ketaatan, ada yang tidak menyukainya, ada yang membencinya, ada yang mencelanya, ada yang segala-galanya, kita tidak boleh melihat celaan dan cercaan manusia itu seolah-olah hujaman buat diri kita, lalu kemudian kita berbelok arah mengikuti mereka, meninggalkan ketaatan. Maka itu adalah kegagalan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu dan menolong kita fi ta'atihi selalu dalam ketaatan kepadanya dan terus berupaya menjadikan kita orang terus berada di dalam keikhlasan mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.